para utusan Paus Kutus. Dane Saulus, taler adung pisan ring inik sedan dane Stepanus sepunike. Ngawit saking rahinane punike, sangsara sane kelintang ageng nibenin pesamuane ring kota Yerusalem. Sejawining para utusan ide yang Yesus, sewatek anake sane percaya ring ide yang Yesus, poblesat nyelupsup ring sewewengkon jagat Yudea miwah Samaria. Duk punike, wenten mekudang-kudang anak sane astiti bakti ring ide sang yang widiwase, menem sawan dan Stepanus, sahe banget pisan antuk ipun mengelingin. Nanging, dane Saulus sarat pisan antuk dane mapiuleh, jaga ngeseng pesamuane. Sebilang umah pepet dane nyelepin, turyening iri kewenten anak percaya ring ide yang Yesus, raris kepaid medal, tan ngetang luh muani tumuli keranjingang ring pangkenge. Sekancan anake sane percaya ring ide yang Yesus, sane sampun poblesat nyelupsup milahan punike, sami padomi dartayang urti rahayu. Dane Filipus ngungsi setunggiling kota ring wewengkon Samaria, tur dane midartayang ring sekancan anake irike, indik ide sang Prabu sane kejanjiang punike. Anake punike, sami pada telep miragiang pemidartan dane Filipus. Ipun sareng sami pada ngincepang daging pidartane punike, sarwi ngantenang perciri-perciri sane kadakang antuk dane Filipus. Akeh setane pada medal sahu jerit-jerit saking anak sane kerangsukan setan, akeh anak sane perot miwah rumpuh sampun preside kesegerang. Iri keraris wenten keliangan ageng pisan ring kotane punike. Ring koto punike, wenten anak sane mewaste Simon, sane sampun saking suwe ngangen pengiwo, saheng ranayang sewatek anak Samariane, sami pada gaok ringipun. Semalihe, ipun metingkah sekadi anak sane pinih utamo irike. Sewatek anak kering kotane punike, agung alit, sami pada setinut ring ipun, sahe mebaos asa puniki. Anake ene mula tuah kekuasaan ide sangyang widiwase, ane kasub kesamat kekuasaan ane agung. Anake sami pada leket ring ipun, santukan sampun saking suwe anake punike, pada angob ring kesaktian pengiwan ipuni. Nanging sesampune ipun sareng sami pada percaya ring pidartan dane Filipus, ngeniang urti rahayu indik pemerintahan ide sang yang widiwase, miwah indik parap ide yang Yesus Kristus, ipun sareng sami lanang istri pada kelukat. Simon taler percaya ring ide yang Yesus. Tur sesampune ipun kelukat, ipun tansah ngiring dane Filipus. Ipun kelintang angob, rikale ngeton ketawahan-ketawahan sane ageng, miwah perciri-perciri sane kadakang antuk dane Filipus. Para utusan ide yang Yesus sane ring kota Yerusalem, miragi indik jadmo Samariane, sampun nampi sabdan ide sang yang widiwase, punike awinan, dane raris ngutus dane Petrus miwah dane Yohanes merike. Sesampune rauh irike, sangkalih tumuli ngastawayang jadmo Samariane punike, mangde ipun sareng sami kepai cain roh ide sang yang widiwase, santukan ipun durung ketedunin antuk roh ide sang yang widiwase. Ipun wantah kelukat kedadosang pengiring ide yang Yesus kewanten. Irike dane Petrus miwah dane Yohanes, ngungkulang tangan danene ring sirah ipune, tur ipun sami kepaicain roh ide sang yang widiwase. Rikalo Simon manggihin, mungwing roh ide sang yang widiwase sampun tumurun ring jadmane punike, menjalaran ipun keungkulin tangan antuk para utusan ide yang Yesus, raris ipun ngaturang jinah ring dane Petrus miwah dane Yohanes, sahe matur sapuniki. Inggih semeton icen je taler tiang kewisesan puniki. mangde anake sane ungkulin tiang tangan, jaga kelugre nampi roh ide sang yang widiwasa. Nanging, dane Petrus mebaos ring ipun sapuniki. Wastu semeton sarang-sarang ring jinah semetone kegeseng ring api nerakane. Santukan semeton mitanang sih paswecan ide sang yang widiwasa, kengin ketumas antuk jinah. Semeton nenten mederbe bagian wiaden duman sejeroning pekarian tiange puniki. Santukan pepina semetone nenten jujur ring ayun ide sang yang widiwasa. Sehin je tur kutang je pepina semetone sane corah punika. Tur ngastawa je ring ide sang penembahan. Mangdane ide ledang ngampurayang pepina semetone sane kadi asa punika. Santukan sampun panggihin tiang. Mungweng mana semeton pait mekilit sekadi nyali. Tur semeton sampun ketegul antuk kecorahan. Simon raris maturing dane Petrus miwah dane Yohanes sapuniki. Inggih semeton, astawayang jetiang ring ide sang penembahan, mangde seluiring paindikan sane bausang semeton iwau, sampunang ni benin tiang. Sesampune sang kalih puput mepaice kesaksian miwah midartayang sabdan ide sang penembahan, dane Petrus miwah dane Yohanes tumuli mewali ke kota Yerusalem. Sejroning pemargin danene, dane midartayang orti rahayu ring desa-desa ring wewengkon Samariane punike. Wus punike, raris wenten malaikat ide sang penembahan ngandike ring dane Filipus sapuniki. Kinkinan dewek kita ni, kemeja mejalan ngelodang ke jalane ane uli kota Yerusalem ke kota Gaza. Margine punika sampun tan kantun ke gunayang. Irike dane Filipus mekinkin raris memargi. Duk punika, wenten berkangi agung saking jagat Ethiopia, nuju memargi mantuk. Berkangi agung punika, dados prekangge buat ngetangang druen Sri Kandake, sang raja putri ring jagat Ethiopia. Dane sampun lunge ke kota Yerusalem ngaturang bakti ring ide sang yang widiwasa, dursane mangkin, dane mewali mantuk ngelinggihin kereta. Sejeroning pemargin dane ne punike, dane ngwacen cakepan dane Nabi Yesaya. Roh ide sang yang widiwasa raris ngandi kering dane Filipus sapuniki. Kemoja pakin keritane itu. Dane Filipus digelis ngenampekin, irike kepiragi prekanggene punike sedekan wacan cakepan dane Nabi Yesaya, punike awinan, dane Filipus metaken ring dane sapuniki. Punapike ragane ngresep ring paindikan sane wacan ragane, pesaur perekanggene punike. Sapun apiang tiang jaging resep, yantan wenten anak sane nerangang ring tiang. Dane raris ngaturin dane Filipus munggah ke keretane, tur melinggih sarang-sarang ring dane. Paos cakepan sane wacen dane punike, sapuniki. Ido punike tan bino sekadi biri-biri sane kedandan ke pejagalane. Ido tan bino sekadi panak biri-biri sane kolok, ritat kalo bulun nyane ke gundul. Asapuniko ido tan mesuaro angan abuku. Sejeroning kenistan, ido ketibakin pesisip. Tan wenten anak sane pacang meresi dayang nuturang babat pelelintian idane. Santukan urip idane sampun kebancut saking jagati. Sang prekangge agung, raris matur ring dane Filipus. Indayang dartayang ring tiang, indek sapa siro ke puniki, sane kabaosang oleh nabi ne puniki, punapi ke indek dane neng raga, punapi indek anak lianan. Dane Filipus raris mopidarte ring dane, kekawiten saking wewacane iwau, buat nartayang orti rahayu indek ideyang Yesus. Sepenglantur pemargin dane sangkali, raris rauh ring genahe sane wenten toyanipun. Irike sang prekangge agung, raris matur ring dane Filipus sapuniki. Ring genahe puniki wenten toyo. Punapi ke wenten pialang yening tiang nunas kelukat. Dane Filipus tumuli matur ring dane. Yening sampun ngulang pekayunan ragane percaya ring ide yang Yesus. Sampun sinah tan wenten pialang. Besaur dane ni. Inggih tiang percaya. Mungwing ide yang Yesus Kristus punika. Putran ide sang yang widiwasa. Sang prakangge agung raris ngandikayang ngerarianang kretan danene. Iri ke raris sang kalih, inge punika dane Filipus niwah sang prakangge agung tumuli tedun ke toyane. Dane raris kelukat antuk dane Filipus. Rikale sang kalih munggah saking toyane, dan perarapan roh ide sang penembahan mancut dane Filipus, kantos sang prakangge agung nenten malih nyingakin dane Filipus. Sang prakangge agung raris melanturang pemargin danene saha liang pisan. Nanging, dane Filipus napetang ragan danene sampun ring kota Asdod. Iri ke dane memargi milahan ring kota kotane makesami, midarta yang urti rahayu kantos rauh ring kota Kaisaria.